السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Malam Ahad ini, tanggal 18 Jumatul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 2 Januari 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarh Al-Mandhumah Al-Baikuniyah fi Mushalla Al-Hadith yang ditulis oleh Imam Al-Baikuni dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sudah sampai di pembahasan bait yang ke-6. Di mana bait yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Hadis hasan. Sekarang ar-rabtu baina darsil madi wal hadir. Ikatan antara kajian yang sebelum dan yang sekarang, ana bertanya kepada antum, apa definisi hadis hasan? Hadis hasan itu apa? Nah, kalau tidak di murojaah, di sulit mas. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, dianggapnya tenang-tenang, santai-santai, semua paham. Ayo bang. Mutasil. Wa khala. Min ash-shududi. Wal illatil qadihati. Ayo. Jadi kemarin kita membahas di pembahasan yang terakhir tentang hadis hasan, yaitu adalah definisi hasan huwa ma rawahu adlun khafifud dhabti bi sanadin muttasilin wa khala min ash-shududi wal 'illatil qadihati. Ya, di situ halaman 56 terakhir di bawah. Nah. Sekarang kita masuk di syair yang ke-6. Jadi hasan tadi maksudnya apa? Hadis hasan itu? Ayo. Jadi hadis hasan itu wa ma rawahu adlun adalah hadis yang rawi-rawinya adalah adil. Di mana adil itu apa? Masfur? Masya Allah, Allah mubarak. Paling apal. Karena dibekaskan dengan nama anaknya, Allah mubarak, Abu Adlan. Nah. Jadi ma rawahu adlun khafifud dhabti bisanadin muttasilin wa khala min ash-shududi wal 'illatil qadihati. Jadi hadis hasan adalah apa yang perawinya adalah seorang adil, khafifud dhabt. Namun ringan dhabtnya, penguasaan hadis itu ringan. Dengan sanad yang bersambung, kosong dari syadz. Syadz itu adalah apa? yukhalifu man huwa arjah minhu, menyelisih apa yang lebih kuat darinya. Dan wal illatil qadihah, cacat yang rusak. Nah, sekarang kita masuk pada hadis dhaif. Jadi kalau misalnya hadis, bedanya hadis sahih dan hadis hasan, bedanya dalam dhabitnya saja, Mas. Dalam penguasaan hadisnya. Penguasaan hadis yang hadis-hadis yang sahih itu apa? Tamu dhabti. Tam. Sempurna. Sempurna dhabitnya. Kalau yang ini khafifu dhabt, ringan dhabitnya. Kalau yang lainnya sama, ya. Ittisal sanad, ya, kemudian rawahu adlun, ya, kemudian bisanadin muttasil wa khala min asyudud wal ilal qadihah, ini sama, bedanya hanya dhabitnya saja. Nah, sekarang kita membahas tentang hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis dhaif itu apa? Jadi kita baca dulu bait yang keenam. Wa kullu ma, yang keenam, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aksaman kathur. Paham sampai sini? Jadi di situ disebutkan wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksaman kathur. Wa kullu ma an rutbatil husni dan setiap hadis yang turun dari derajat hasan, ya, wa kullu man, ya, wa kullu ma an rutbatil husni qasur, dan setiap hadis yang turun dari derajat hasan, artinya yang lebih rendah daripada derajat hasan, fahuwa dha'ifu, maka ia adalah hadis yang dha'if. Hadis yang dhaif. Wa huwa aksaman katsur, dan dia banyak macam-macamnya. Paham sampai sini? Nah. Kemudian asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah menjabarkan al-hadithu dha'if wal qismu tsalitsu fi nadmi wa huwa ma khala an rutbatil hadithi al-hasan, atau kalau disebutkan di sini an rutbatil husni, dua-duanya boleh, al-husni atau hasan sama. Jadi hadis dhaif adalah al-hadis dhaif wal qismu tsalitsu fi an-nadmi wa huwa ma khala an rutbati al-hadith al-hasan. Hadis dhaif adalah al-hadis dhaif, al-hadis dhaif wal qismu tsalitsu, dia adalah macam yang ketiga, fi nadmi, dalam nazam ini, dalam kumpulan syair ini, wa huwa, dan dia itu adalah ma khala an rutbatil haditsil hasani, adalah hadis yang khala, kosong atau selain lebih rendahnya, an rutbatil haditsil hasan, dari derajat hadis hasan. Jadi hadis yang kosong dari derajat hadis hasan. Song maksudnya di sini adalah yang lebih rendah daripada hadis hasan tingkatannya. Nah, kemudian wa ma'lumun, maklumnya yang perlu diketahui di sini wa ma'lumun annahu idza khala an rutbatil haditsil hasani faqad khala an rutbatis sihhati wa hina idzin naqul al haditsud dha'ifu ma lam tatafawar ya tatawafar. Malam tatawafar fihi syurutus sihati wal hasani. Tidak tahu malam ini kenapa ada siulannya surukannya. Jadi, ana ulangi. Wa ma'lumun. Ya, ini antum lihat. Wa ma'lumun. Annahu idha khala an rutbatil hadithil hasani. Jadi, wa ma'lumun. Dan yang diketahui, maklum. Maklum, mas? Maklum. Maksudnya maklum itu diketahui. Annahu idha khala an rutbatil hadithil hasani. Faqad khala an rutbati sihhati wa hina idzin naqul al haditsu dha'ifu ma lam tatawaffar fihi syurutu sihhati wal hasani ay ma lam yakun sahihan wala hasanan falau rawahu shakhsun adlun lakinna dhabtuhu dha'ifun wa laysa bi khafifi dhabti fa inna hadha al haditha yakunu dha'ifan wa idha rawahu bi sanadin munqati'in yakunu dha'ifan aidan wa halumma jarran wa halumma jarran. Nah, di sini dijelaskan wa ma'lumun, dan hal yang maklum, hal yang diketahui, annahu idza khala an rutbatil haditsil hasani, apabila suatu hadis kosong dari derajat hasan, faqad khala an rutbatis sihhati, maka sudah pasti ia kosong dari derajat sahih. Tapi maksudnya khala di sini adalah ai selain, selain yang menunjukkan sesuatu yang lebih rendah. Jadi di sini hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak sahih, tidak pula hasan. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian jadi annahu idza khala an rutbatil haditsil hasan faqad khala an rutbatis sihhati. Jadi apabila maklum, apabila suatu hadis itu khala artinya di sini adalah kalau misalnya bisa ini adalah dia itu insarafa ilaih, berubah padanya menjadi sesuatu yang jauh lebih kurang atau menjadi kosong atau berubah. Makanya disebutkan kalau misalnya hadis itu lebih kurang daripada derajat hasan. Jadi kalau misalnya dikatakan khala itu kosong juga kurang enak. Jadi kalau apabila suatu hadis itu lebih kurang posisinya dari derajat hasan, maka sudah pasti ia kurang lagi posisinya dari derajat sahih. Kemudian faqad khala an rutbati sihhati, maka dia pun jauh pula kurang posisinya dari derajat sahih. Wa hina idin naqul al haditsu dha'ifu ma lam tatawafar fihi syurutus sihhati wal hasan. Di tatkala itu ya kita katakan hadis dha'if adalah hadis yang tidak terpenuhi adanya syarat-syarat sahih dan hasan. Jadi hadis dha'if adalah hadis lam tatawafar, tidak terpenuhi fihi, di dalamnya syurutus sihhati, syarat-syarat hadis sahih, wal hasani, dan hadis hasan. Paham sama ini sih? Ay, ya'ni ma lam yakun sahihan wala hasanan, bukan hadis sahih dan juga bukan hadis hasan. Walau rawahu shakhsun adlun lakinna dhabtahu dha'ifun wa laysa bi khafifi dhabti fa inna hadha al-haditha yakunu dha'ifan wa idha rawahu bi sanadin munqati'in yakunu dha'ifan aidan wa halumma jarran. Jadi di sini adalah bukan hadis hasan atau sahih. Namun di sini adalah apa? Falau rawahu shakhsun adlun, apabila seorang perawi adil meriwayatkan suatu hadis, lakinna dhabtahu dha'ifun, namun dhabtnya, penguasaan hadisnya itu dhaif, lemah. Wa laysa bi khafifi dhabt, dan bukan dhabtnya, ringannya dhabtnya. Fa inna hadzal haditha, maka hadis ini adalah yakunu dha'ifan, maka hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis lemah. Wa idza rawahu bi sanadin munqati'in, dan apabila ia meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang munqati'in, terputus. Munqati'in apa, Mam? Terputus. Aywa. Yakunu dha'ifan aidan, maka hadis tersebut juga dha'if. Wa halumma jarran. Antum tulis tuh terjemahan halumma jarran. DSS mas, DST dan seterusnya. Wa halumma jarran. Demikian seterusnya. Wa halumma jarran. Demikian seterusnya. Kemudian. Paham sampai di sini? Nah. وقد ذكر المؤلف الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث وهي يعني وقد ذكر المؤلف الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث وهي الصحيح الحسن الضعيف. ingat kata المؤلف إمام البيقوني رحمه الله من kata berapa mas ah Kenapa mulakhbat ma'a 733? Siapa itu 733 mas? Ibnul Jama'ah mas. Aywa. San. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sebentar. Kemudian waqad dhakara al-mu'allif la'an thalathata aqsamin min aqsam al-hadith wa hiya as-sahih al-hasan ad-dha'if. Al-mu'allif man baykuni rahimahullah, sekarang ini beliau telah menyebutkan tiga bagian dari bagian-bagian hadis atau macam-macam hadis. Ya, macam-macam hadis. yaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Nah. Lakinnal waqi'a annal aqsama khamsatun ala ma harrarahu Ibnu Hajar wa ghairuhu. Lakinnal waqi'u. Ya, lakinnal waqi'u. لكن الواقع أن الأقسام خمسة على ما حرره ابن حجر وغيره. Jadi yang pertama adalah الصحيح لذاته, الصحيح لغيره, الحسن لذاته, wal hasanu li ghairihi, dan apa? Dha'ifu. Ngerti enggak tuh? Jadi pertama pembagian ya secara lakinnal waqi', namun kenyataannya maksudnya seperti itu. Kenyataannya annal aqsama, faktanya bahwasanya bagian-bagian tersebut, macam-macam tersebut itu ada lima. Paham enggak? Jadi kalau secara umumnya dikatakan bahwasanya itu adalah hadis sahih, hasan dan dhaif. Namun ternyata itu menjadi lebih berkembang lagi menjadi lima, Mas. Jadi bukan sebagaimana yang dilansir atau yang dikira. Nah. Jadi yang pertama adalah as-sahihu li dzatihi, as-sahihu li ghairihi, al-hasanu li dzatihi, al-hasanu li ghairihi, ad-dha'ifu. Ada lima. Anda lihat di situ as-sahihu li dzatihi, sahih li dzatihi. Jadi kalau misalnya antum cara untuk takribu dhihn agar antum mudah untuk mengingat-ingatnya adalah sahih li dzatihi adalah 100%. 100%. Paham saya misi? Dengan persentase. Sempurna, Mas. Hasan, sahih li dzatihi. Dzatnya saja sudah sahih. Sedangkan as-sahihu li ghairihi, sahih li ghairihi, ini adalah kumpulan hadis-hadis hasan yang naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Paham saya misi? Nah. Kemudian al-hasanu li dzatihi. Jadi kalau tadi as-sahih li ghairihi itu 80% atau 75%. Kemudian al-hasanu li dzatihi, hasan li dzatihi, yaitu yang kedudukannya dia hasan. Karena apa? Zatnya sudah hasan. Kemudian yang keempat adalah al-hasanu li ghairihi, hasan lighairihi. Maksudnya adalah hadis-hadis dhaif yang saling satu sama lain menguatkan menjadi naik derajatnya menjadi apa? Hasan lighairihi. Yang kelima adalah ad-dhaifu, lemah. Lemah. Nah. Nah. Kemudian Ibnu Hajar ini membahasnya di Nusatun Nadhar. Kitabnya Nusatun Nadhar. Sekarang kita membahas fas-sahihu li dzatihi. Fas-sahihu li dzatihi huwa ma taqaddama ta'rifuhu. Wa ma taqaddama ta'rifu, ia adalah apa yang telah berlalu definisinya, yaitu pada pertemuan yang sebelumnya ya, kita sudah bahas tentang sahih li dzatihi. itu sahih li dzatihi. Ini pada halaman berapa, Mas? Untuk lihat. Ini ada di sebutannya as-sahihu li dzatihi huwa ma taqaddama ta'rifuhu. Ya, sahih li dzatihi. Jadi ini berkaitan dengan apa? Kajian kita sebelumnya. Ada yang sudah dapat? Enam, San. Itu di halaman 37. Maka di sini itu sahih li dzatihi. Di sahih li dzatihi. Nah. Ini hadis yang dijelaskan di sini kaitannya adalah ada 5 tingkatan. Namun sekarang kita akan membahas satu persatu. Pertama as-sahih li dzatihi wa ma taqaddama ta'rifu. Adapun sahih li dzatihi ia adalah apa yang telah berlalu definisinya. Kemudian as-sahihu li ghairihi wal hasanu idza ta'addadat turuquhu wa sumiya sahihan li ghairihi li'annahu innama wasala ila darajati sihhati min ajli ta'addudit turuqi. Jadi kita ulangi. والصحيح لغيره والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه وسمي صحيحا لغيره لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق. فهم يا dalam syafaat. Enggak bawa charger. Tidak charger. Suara masih apa? Enggak beda-beda. Itunya beda. Coba yang lihat. Jadi kaitannya di sini adalah ketika kita sekarang bahas sahih li dzatihi. Enggak. Tidak, Mas. Enggak beda. Just beda. Ya beda mana, Mas. Nah. Tidak apa-apa, pentolong syafal. Kita lanjutkan, jadi percepat ya. Percepat. Jadi, sahih. Sekarang, was-sahihu li ghairihi. Sekarang, was-sahihu li ghairihi. Huwal hasanu. Sahih li ghairihi. Huwal hasanu idha ta'addadat turukuhu. Wasumiya sahihan li ghairihi. وسمي صحيحا لغيره لانه انما وصل الى درجه الصحه من اجل تعدد الطرق من اجل تعدد الطرق. Jadi sahih li ghairihi adalah Hasan lidatihi Hasan wal Hasan, tapi Hasan maksudnya di sini adalah Hasan apa? Lidatihi, yang naik derajatnya mas. Apabila berbilang jalannya, artinya berbilang jalannya itu dobel-dobel mas. Ta'ad, ya. Sebutannya apa? Ta'ad.